فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Umdatul Ahkam. Berikutnya kita masuk kepada hadis yang ke-126. Al-hadithus sadis wal isrun ba'dal mi'ah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Sumay Maula Abi Bakr ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه dari Sumay yang merupakan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar bin Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisham dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menyatakan anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fuqara, orang-orang fakirnya muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, antas mereka menyatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur, orang-orang kaya telah pergi, bidarajatil ula, dengan membawa derajat-derajat yang tinggi, para pemilik harta mereka pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi. Jadi mereka melakukan berbagai macam amalan-amalan meninggalkan kami, di mana kami tidak bisa menyusul mereka, tidak mampu untuk mengimbangi apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan tersebut. Wa na'imil muqim, dan kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Rasulullah SAW menyatakan, wa madzar, apa itu? Beliau minta penjelasan apa yang dimaukan dengan kalimat tersebut. Istifsal namanya seperti ini, minta-minta daripada tafsir permasalahan, apa yang dimaksudkan itu. Lalu mereka mengatakan yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wala yatayib, wa yatasaddaquna wala natasaddaq, mereka yatasaddaqun, bersedekah, berinfak dengan harta-harta mereka. Sedangkan kami, para fuqara, tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Wa yuqtiqun wala nuqtiq, mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak. Amalan-amalan yang tinggi dan besar mereka bisa kerjakan sedangkan kami tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jalan keluar kepada mereka. Amalan-amalan yang nilainya sangat tinggi sekali. Afala u'allimukum syai'an, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang dengan sesuatu tersebut tudriku nabihi man sabakakum, kalian bisa mengejar, menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, yakni dalam amal soleh. Wa tasdiqu nabihi man ba'dakum, dan kalian melampaui, berada jauh meninggalkan orang-orang yang datang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak akan ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali dia melakukan seperti apa yang kalian kerjakan. Tentu saja ini merupakan satu amalan yang tidak kalah besarnya. Ini merupakan mafatihul khair, pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Para sahabat adalah orang-orang yang paling haus terhadap amal saleh, paling semangat dalam melakukan berbagai macam kebajikan-kebajikan. Maka di saat diberitakan ada amalan-amalan yang seperti itu sifatnya, tentu saja mereka begitu sangat ingin untuk melaksanakannya. Kalau beliau bersabda, tusabbihun wa tukabbirun wa tuhamidun dubura kulli salatin salasan wa talatina marrah, kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid pada setiap selesai sholat 33 kali. Amalan yang tentunya sangat ringan dan mudah untuk diamalkan. Tasbih, takbir, dan tahmid. Subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Satu, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Dua, sampai 33 kali. Bisa pula satu-satu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Qala Abu Shalih, Abu Shalih menyatakan, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan amalan tersebut, mereka tentunya mengamalkan, mempraktikkan, menjalankan. Dan ini lihat tanafusnya mereka para sahabat, hirisnya mereka para sahabat, semangatnya mereka dalam amalan-amalan kebajikan. Minta bimbingan amalan terkait dengan perkara apa? Perkara akhirat, mendapatkan pahala yang besar. Akan tetapi ada manusia-manusia yang mereka itu datang kepada ahlul ilmi, bahasanya juga minta amalan, tetapi bukan amalan-amalan untuk kepentingan akhiratnya, amalan-amalan untuk kepentingan dunianya. Minta amalan kepada Mbah Yai, Mbah Yai, tolong diberikan saya amalan tertentu Mbah Yai, supaya dagangan saya laris, supaya karir saya sukses, supaya ini, supaya itu, kaitannya dengan masalah dunia. Mbah Yai, kalau mau supaya bisa segera mendapatkan jodoh, amalannya apa ya Mbah Yai? Dan seputar itu, masalah-masalah duniawiyah. Adapun para sahabat, mereka bukan silau terhadap harta. Para sahabat yang banyak, saudara-saudaranya yang lain, bukan. Tetapi merasa tertinggal dari amalan-amalan mereka, tertinggal daripada pahala-pahala mereka. Ini keadaan daripada para sahabat. Kalaupun mereka menginginkan supaya mendapatkan harta, maka tujuannya untuk seperti apa yang telah dikerjakan oleh saudara-saudaranya. Untuk banyak berinfak dan berderma. Untuk bisa memerdekakan budak dan yang semisalnya. Setelah mereka menjalankan apa yang telah dibimbingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata para sahabat yang kaya mereka pun mempraktekkan amalan yang semisalnya. Faroja'a fuqara'ul muhajirin, maka orang-orang fuqara daripada muhajirin mereka datang kembali kepada Rasul. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Rasul, saudara-saudara kami, orang-orang yang berharta itu, mereka mendengar apa yang kami kerjakan, wahai Rasul. Fa'alu mithlah, lantas mereka pun melakukan seperti apa yang kami lakukan. Artinya, kami berarti masih ketinggalan ya Rasul. Ini amalan tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan kami. Dari apa yang mereka kerjakan, dari amalan-amalan sholih. Ternyata setelah mereka mengetahui amalan kami tersebut, mereka pun juga ikut-ikutan menjalankan amalan tersebut. Sehingga mereka jauh melampaui kami dengan harta-harta mereka. Dari sisi amalan, dikir-dikir mereka sama dengan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu kemudian mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Qala Sumai, berkata Sumai, Maula Abi Bakar bin Abdurrahman, fa haddatsu ba'd ahli fi hadzal hadits. Lantas aku pun menceritakan hadis ini kepada sebagian keluargaku. Faqal, lantas sebagian keluargaku tadi mengatakan, wahamta, kamu keliru. Inna maqal, yang diucapkan yakni oleh Abu Shalih tentunya yang zahir begitu, atau mungkin Abu Hurairah, wallahu a'lam, inna maqal, yang diucapkan adalah tusabbihullah salatan wa salatin wa tukabbirullah salatan wa salatin wa tahmadullah salatan wa salatin. Yani dipisah-pisahkan. Bertasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Faroja'tu ila Abi Shalih. Kemudian Sumai kembali lagi kepada Abu Shalih. Fadzakartu lahu dzalik. Lantas aku sebutkan hal tersebut, ya, ucapan sebagian keluargaku tadi kepada Abu Shalih. Faqal. Lantas Abu Shalih mengatakan, kul, ucapkan olehmu, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Jadi tetap sama seperti yang disebutkan di muka tadi, ya. Tukabbirun, tayyibtusabbihun, tukabbirun wa tuhamidun. Ucapkan olehmu Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Hatta tablugha min jami'ihin salatan wa salatin. Sampai hingga seluruhnya dari tiga zikir tadi mencapai hitungan 33 kali. Rawahu Muslim wal Bukhari. Jadi zikir yang selama ini telah biasa diucapkan, ya, dan telah biasa diamalkan oleh kaum muslimin, ternyata memiliki nilai yang sangat besar sekali, memiliki kedudukan di dalam pahala yang sangat tinggi sekali. Bukan perkara yang remeh. Meskipun amalan tersebut amalan yang sangat ringan, tidak menghabiskan waktu 5 menit untuk berzikir seperti ini. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut yang sangat ringan diucapkan di lisan sangat berat dalam timbangan, dan membawa kepada pahala-pahala yang sangat besar di hadapan. Kalau tadi yang disebutkan adalah bersedekah dan membedakan, membebaskan budak, berarti pikir-pikir ini nilainya seperti itu, paling tidaknya, minimalnya. Baik. Al-ma'na al-ijmali. Qala Syaikhul Basar rahimahullah, makna secara global. Makna hadal hadis al-jalil, makna daripada hadis yang agung ini, huwa anna fuqara as-sahabah radhiyallahu anhum sya'uru bisabqi ikhwanihimul aghniya bil a'mal shalihah. Bahwa para fuqara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka merasakan ketertinggalan mereka oleh saudara-saudara mereka yang memiliki harta dengan amalan-amalan mereka. Bifadli qiyamihim bihuquqi amwalihim syar'iyyah, dengan keutamaan mereka, mereka menjalankan dan menunaikan hak-hak harta-harta mereka secara syar'i. Faghabituhum wa tamannau law kana lahum minal amal mithlana liulaikal aghnia. Maka mereka pun iri. Ya, ini para fuqara. Para fuqara-nya sahabat. Iri dengan makna yang positif. Yang disebut dalam bahasa Arab ghibtah. Ini bukan hasad, tetapi maknanya mirip dengan iri, hanya saja kalau ghibtah ini konotasinya kepada makna yang positif. Kalau hasad itu rasa iri dan dengki yang membawa kepada kebencian seseorang kepada nikmat yang diberikan Allah untuk saudaranya, dan berangan-angan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Itu iri, dengki, yang maknanya hasad. Adapun iri dengan makna ghibtah, ini bukan dengki. Tidak ada rasa dengki, tidak ada keinginan untuk harta saudaranya hilang, ya, atau nikmat saudaranya itu hilang darinya atau berpindah kepadanya. Tidak sama sekali. Dia hanya mengharapkan, seandainya saya memiliki apa yang dimiliki oleh si fulan, seandainya saya mendapatkan apa yang didapatkan oleh fulan, seandainya saya mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada fulan. Ini ghibtah namanya. Dan ghibtah seperti ini terpuji pada perkara-perkara akhirat. Terpuji pada perkara-perkara akhirat. Mereka berharap, mereka berangan, seandainya saja mereka memiliki amalan-amalan yang semisal dengan yang diamalkan. Ini nilai amalan tersebut semisal, setara dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang kaya tersebut. Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan, fakana al-fuqara yahzanuna ala fawat sadaqah bil amwal allati yaqdir 'alayha al-aghniya. Para fuqara, orang-orang fakir dari kalangan sahabat, mereka merasa sedih karena mereka tidak mampu untuk bersedekah dengan harta yang hal tersebut dimampui oleh orang-orang kaya. Wa yahzanun 'ala taqalluf 'anil khurud fil jihad li'adami al-qudrah 'ala alati. Dan mereka juga sedih karena mereka tertinggal daripada jihad, keluar jihad fisabilillah, disebabkan karena tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk keluar jihad tersebut. Jihad itu dengan harta, dengan jiwa, ya, dengan perbekalan. Jika penguasa kaum muslimin memiliki perbekalannya, maka mereka tentunya ya, di bawah daripada jaminan pemerintah segala sesuatunya. Bahkan mereka mendapatkan yakni rangsuman dan sebagainya. Tetapi pada masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW dalam keadaan belum memiliki ya, kekuasaan yang besar, belum memiliki baitul mal yang bisa menampung harta yang banyak, sehingga masing-masing daripada pribadi-pribadi muslimin yang memiliki kemampuan untuk keluar jihad dengan harta-harta mereka. Ada orang-orang yang di saat genderang jihad ditabuh, ya, mereka datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya ikut berjihad, tetapi tidak memiliki sesuatu untuk membawa dirinya. Sedangkan perjalanan jihad cukup panjang dan jauh, misalnya ya, harus melewati padang pasir dan semisalnya yang butuh kepada kendaraan, misalnya. Sedangkan tidak ada kendaraan untuk mengangkut mereka. Terkadang mereka satu unta dinaiki oleh 3 orang. Sebagian naik, sebagian berjalan, nanti kemudian bergantian. Seperti itu. Ini dalam keadaan betul-betul tidak ada untuk mengangkut dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk pergi berjihad. Maka mereka pun meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan mereka menangis. Karena tidak mendapati apa yang bisa untuk mereka gunakan berjihad fisabilillah. Yang ini semua menggambarkan kepada kita betapa sangat besar ghirah dan hirs, ya, semangat para sahabat dalam pembelaannya terhadap Islam dan dalam upaya mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Al-Basam, faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para futara datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasun musibatahu. Mereka mengeluhkan musibah yang menimpa mereka. Bayangkan, tertinggal dari beramal soleh itu adalah musibah. Bukan kok terkena penyakit, ya, ataupun tertimpa petaka, ataupun kehilangan harta, bukan sama sekali. Ya. Tetapi tertinggal dalam beramal soleh, musibah. Alangkah sangat sedikitnya bagi kita. Ya. Alangkah sangat sedikitnya kita-kita ini yang merasakan seperti ini. Di saat kita tertinggal sholat berjamaah, wah ini musibah. Pernah kita merasakan demikian? Tertinggal dalam satu amal soleh, ini musibah. Yaskun musibah tahum fi fakdil ajar. Mereka mengeluhkan musibah yang menimpa mereka ini karena kehilangan pahala. Ya, kehilangan di sini dalam artian mereka tidak sanggup untuk meraihnya. Tidak ada jalan untuk bisa meraihnya. Fa'arsadahum ila hadzal dzikr. Maka Rasulullah SAW kemudian mengarahkan mereka kepada dzikir ini. Alladzi yanaluna bihi akthar mimma fatahu min al-ibadatil maliyah. Yang dengan dzikir-dzikir ini mereka mampu meraih lebih banyak dari apa-apa yang lepas dari mereka terkait dengan ibadah-ibadah maliyah. Jadi zikir-zikir tersebut nilainya jauh lebih besar daripada infak dan sedekah dengan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian hal unabbiukum bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, waskakum waskakum inda malikikum waskaha inda malikikum, dan yang paling bersihnya dari amalan-amalan di sisi penguasa kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'aha li darajatikum, dan yang paling meninggikan derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqiz dhahab wa fiddah, lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fa tatribu unuqahum wa yatribu unuqakum, dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian kemudian kalian tebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Pahala yang tidak datar besarnya, bahkan lebih besar daripada jihad. Ternyata amalan tersebut amalan yang sangat ringan. Mereka menyatakan, "Bala ya Rasulullah." "Tentu saja wahai Rasul." Beliau menjawab, Zikrullah. Maka amalan ini, ya, amalan yang Allah jadikan merupakan amalan yang sangat besar nilainya. Sepantasnya bagi seseorang tentunya melakukan amalan-amalan yang sangat besar ini pada setiap waktu, ya, di setiap tempat, kecuali tentunya pada tempat-tempat yang tidak sepantasnya diucapkan padanya. Pada saat berkendara, pada saat berjalan, pada saat duduk, pada saat berbaring, untuk memperbanyak zikrullah, itu akan bisa menutup dan menambal kekurangan-kekurangan kita dalam harta kita untuk bisa beribadah dengan harta. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil'adzim, subhanallah wa bihamdi. Kalimatan khafifatan alal lisan, habibatan ila rahman, taqilatan fil mizan. Ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa syai'an jamin adzabillah min dzikrillah." Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah sebagaimana zikrullah. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah dibandingkan zikrullah. Maka banyak-banyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu hidayah yang sepantasnya kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita hidayah ini. Jangan kalah dengan orang-orang yang mereka tidak diberi hidayah oleh Allah. Aminatun nasibah, mereka beramal dengan letih, tetapi tasla narul hamiyah, menjadi penghuni neraka nanti, na'udzubillah. Ya. Orang-orang tersebut berzikir, ya, tetapi zikirnya bukan menyebut Allah. Ya. Entah apa yang dizikirkan, ya, sambil nutuk-nutuk kentongan begitu, tuk-tuk-tuk, itu berhari-hari, berjam-jam, siap mereka. Di kuil-kuil, di tempel-tempel, ya, apa namanya itu, vihara, pagoda dan sebagainya itu, ya, mereka bisa. Padahal mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari habis untuk nutupi kentongan, ya, dengan cara pikir mereka. Bahkan mereka sebagian juga bawa tasbih, tidak tahu itu apa yang disebut-sebut itu, ya. Wallahul musta'an. Maka kita kaum muslimin sepantasnya untuk kita menjaga nikmat ini, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita kurang bersyukur kemudian Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah mencabut nikmat tersebut dari kita. Falamma qamu bihadza dzikr sami'akumul azmiya fa fa'alu mithlahu. Maka di saat mereka melaksanakan dzikir ini, ternyata orang-orang kaya dari kalangan para sahabat pun mendengarnya. Lantas mereka pun kemudian juga melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh para fuqara. Ini yang disebut tanafus. Ini yang disebut apa? Tanafus, berlomba-lomba. Dimitri dalika falyatana fasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu sepantasnya untuk berlomba, orang yang berlomba. Tanafus fi umuril akhirah. Berlomba dalam perkara-perkara akhirat. Ini adalah tanafus al-mahmud. Tanafus yang terpuji. Akan tetapi saat ini yang ada adalah tanafus tapi fi umurid dunia. Berlomba tapi dalam perkara-perkara dunia. Berlomba dalam perkara-perkara dunia ini akan membawa kepada sebab kebinasaan. Kalau tidak diiringi dengan takwa dan keimanan. Tidak diiringi dengan ta'lim. Hanya akan membawa kepada kebinasaan. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan assalamualaikum antum sab alaikumud dunya sabba. Sungguh aku khawatir nanti akan dibentangkan untuk kalian dunia seluas-luasnya. Fatana fasuha. Sebagaimana sama busifat, kalau tidak salah ya sama busifat alam maka nukobilakum. Sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita ini ada orang-orang yang mereka memiliki harta luar biasa. Besarnya. Seperti Qarun misalnya. Hartanya untuk kunci-kunci gudangnya saja itu harus diangkat oleh 7 orang berbadan tegap. 7 orang. Ini bukan kuncinya itu besar gitu, bukan. Tapi banyaknya luar biasa. Saking banyaknya ini, gudang itu ya semuanya. Dikumpulkan itu menjadi kuncinya saja 7 orang mengangkatnya. Ini gak bisa dibayangkan seperti apa kekayaan Qarun itu. Sehingga kalau ada harta terpendam kalau ditemukan orang, dikit-dikit dikatakan hartanya si Qarun. Harta Qarun. Ya belum tentu itu hartanya Qarun. Ya. Maka harta yang melimpah tersebut di saat kemudian seseorang atau ya orang-orang sebelum kita mereka berlomba-lomba mengejarnya menyebabkan kebinasaan. Rasul menyatakan fatana fasuha kama tana fasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Disebabkan karena dibentangkan harta tersebut, kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba mengejar harta. Yang kemudian sebab tersebut menjadi bencana. Fatuhlikukum. Sehingga harta tersebut membinasakan kalian. Kama ahlakatkum. Sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Panas Allah salamah wal afiyah. Jadi di sini juga bisa diambil faedah bahwasannya dalam urusan dunia sepantasnya kita memandang kepada orang yang lebih rendah. Dalam urusan akhirat kita memandang kepada orang-orang yang lebih tinggi, lebih banyak amalannya daripada kita. Ini dilihat bukan dari sisi mereka berharta, bukan, tapi dari sisi mereka berinfak dengan harta. Mereka berinfak dengan harta. Kalau masalah akhirat, lihat kepada yang di atasnya. Tapi kalau masalah dunia, unduru ila man huwa asfala minkum. Perhatikan kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat ke atas. Ya. Jangan mendongak ke atas kalau urusan dunia. Taifaja al-fuqara marratan ukhra. Yasquna halahum. Lantas para fuqara itu pun datang kembali kali yang berikutnya masih ya mengadukan kondisi mereka bi annal fadilah allati ihtasu biha waradu an yu'awidu biha naqsal ibadat al-maliyah fa'alah al-aghniyah. Bahwasannya fadilah keutamaan yang tentunya keutamaan itu maksudnya dikhususkan dengannya mereka para fuqara. Dan dengan itu tujuannya untuk bisa menggantikan kekurangan mereka dari sisi ibadah maliyah, ternyata juga diamalkan oleh orang-orang kaya. Fa'asbahu yusarikunahum fil ibadat al-qalbiyah wal badaniyah. Sehingga dengan sebab itu mereka agniya, orang-orang kaya, terikat sama-sama kedudukannya dalam ibadah-ibadah qalbiyah dan ibadah-ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah, zikir-zikir, badaniyah, sholat dan yang semisalnya. Wa yamtajuna 'alaihim fil ibadati maliyah, dan mendapatkan keutamaan mereka al-aghnia dengan adanya ibadah-ibadah maliyah. Ibadah-ibadah maliyah yang tidak dimampu oleh fuqara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Masih ada sedikit di sini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW menyatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu merupakan fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Fa huwal ladzi yaqsimul arzaq wa hidayah hasba hikmati. Maka dialah Allah yang membagi-bagikan rezeki, membagi-bagikan hidayah sesuai dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang maslahat bagi para hambanya, siapa yang pantas diberi rezeki, siapa yang pantas dilapangkan, siapa yang tidak. Siapa yang justru kalau dilapangkan rezekinya maka akan bermadarat pada dirinya, pada agamanya. Ya. Siapa yang pantas diberikan hidayah dan siapa yang tidak. Semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Arfa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan rezeki di dunia ini untuk para hamba-hambanya. Wa huwal hakimul alim, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha mengetahui keadaan seluruh hamba. Ya. Hakim meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya dan mengetahui segala perkara, siapa yang pantas mendapatkan dan siapa yang tidak pantas mendapatkannya. Wallahu taala alam bisawab. Naqtafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.